Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qaf wal Quranil Majid. Telah disampaikan kesimpulan tafsir ayat-ayat yang sifatnya al-huruful muqatta'ah, yaitu potongan-potongan huruf. Qaf, alif, lam, mim dan semisalnya. Apa yang terbaik dalam hal ini dari dua tafsir yang ada, yaitu yang paling selamat, paling hati-hati adalah tidak berbicara tentang makna-maknanya kecuali ada dalil syar'i yang jelas menerangkannya. Jika tidak ada, maka kita diam dan mengembalikan ilmunya kepada Allah. Yang jelas kita yakin bahwa tentunya ada hikmah di balik diturunkannya ayat-ayat itu, sebagaimana yang dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah, juga Syaukani dalam Fathul Qadir, dan itu adalah yang dinukil dari kibar sahabah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, kalangan tabi'in, yaitu Syabi. Baik. Al-Quran Al-Majid, al-wawu yani sumpah demi Al-Quran yang majid. Majid apa? Al-Karim, yang mulia, yang agung. Allah bersumpah demi Al-Quran yang merupakan salah satu sifatnya. Dan Al-Quran adalah kalam Allah, sifat Allah, bukan makhluk. Mana jawaban sumpah? Ada khilaf. Sebagaimana telah dinukil khilafnya dalam Zadul Masir oleh Ibnu Al-Jauzi, dan telah kami sampaikan yang terbaik wallahu alam dari tafsir-tafsir itu. Pendapat pertama yang dinukir oleh Ibnu Al-Jauzi, dan itu semakna dengan pendapat Ibnu Katsir. Jawabul Qasam, jawaban sumpahnya, Allah bersumpah demi Al-Quran yang mulia, yang agung, Al-Majid, Al-Karim, bersumpah untuk menetapkan apa? Hah? Untuk menetapkan Allah bersumpah demi Al-Quran Al-Majid untuk menetapkan itu satu perkara yang besar, yaitu apa? Bersumpah demi Al-Quran, Allah bersumpah demi Al-Quran untuk menetapkan apa? Atas apa ya Allah bersumpah demi Al-Quran? Hah? Atas? Atas? Hari? Hari akhir, hari kiamat, yaumul ba'ts. Jadi jawabul qasam mudmar. Mudmar. Madmun al-kalam yufhamu min al-ayat allati ba'daha. Jawab qasam itu tidak diucapkan, ya, terkandung pada ayat-ayat, terkandung dalam kalam yang ditunjukkan oleh ayat-ayat setelahnya, ditakdirkan jawab qasamnya, yaitu la yub'athanna ba'dal maut. Demi Al-Quran Al-Majid Al-Karim, sungguh benar-benar akan ada kebangkitan setelah kematian. Lebih lengkap lagi yang dikatakan Ibnu Katsir, yaitu demi Al-Quran yang mulia, yang agung, sungguh benar-benar Muhammad itu adalah Nabi yang diutus, yang memberi peringatan yang benar, yang hak, yaitu peringatan akan terjadinya hari kebangkitan, hari kiamat. Nah, jadi jangan dicari-cari di mana ini lafaz, lafaz yang mana di ayat-ayat setelahnya merupakan jawaban sumpah ini. Nah, faham ya jawaban sumpah ya. Jawaban sumpah misalnya seseorang bersumpah, wallahi demi Allah saya akan melakukan ini dan itu. Nah, saya akan melakukan ini dan itu jawaban sumpah. Wallahi benar-benar terjadi demikian dan demikian. Saya saksinya. Nah, jadi wallahi itu sumpah, kemudian benar-benar terjadi demikian dan demikian, saya saksi, nah, itu jawaban sumpah. Nah, itu yang dicari setelah sumpah wal Qur'anil Majid, setelah Allah bersumpah demi Al-Qur'an yang mulia, mana isi sumpahnya, mana itu jawaban sumpahnya, mana atas apa Allah bersumpah demi Al-Qur'anil Majid? Nah, tadi jawabannya sudah kita dengar, yang terbaik jawaban sumpah itu isi sumpahnya adalah ya terkandung dalam kalam, yakni muqaddar, mudmar, ditakdirkan, tidak terucap di sini, tidak dicapkan oleh Allah jawaban sumpahnya, tetapi difahami dari ayat-ayat setelahnya, ditakdirkan sumpah, isi sumpah itu, jawaban sumpah itu apa? Sungguh benar-benar akan terjadi kebangkitan. Kebangkitan yang diberitakan oleh Nabi yang diutus Muhammad alaihissalam, peringatan bagi manusia bahwa akan dibangkitkan, itu benar-benar sesuatu yang akan terjadi. Itu isi sumpahnya. Allah bersumpah demi Al-Quran Al-Majid untuk hal itu. Difahami? Naam. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafirun hadha syai'un ajib aidza mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. Nah, dua ayat ini menunjukkan isi sumpah tadi yang muqaddar tersebut. Bahkan ya, ajibu, mereka heran. Apa yang mereka herankan? Siapa yang heran? Yang heran adalah orang-orang kafir. Apa yang mereka herankan? Yang mereka herankan adalah anja'ahum mundhirum minhum, bahwa ja'a telah datang hum kepada mereka mundhirun, seorang mundhir, pemberi peringatan. Peringatan akan apa? Peringatan akan terjadinya hari kebangkitan, bahwa mereka akan dibangkitkan setelah kematian dan akan dihisab amalnya, akan diadili, akan dibalas. Oleh karena itu hendaknya beriman kepada risalah syariat yang dibawa olehnya, beriman dengan Al-Quran. Ya, peringatan itu yang dibawa oleh mundhir tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Minhum dari mereka sendiri, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Dari kalangan jin, jika dari kalangan makhluk yang lain tidak bisa komunikasi. Padahal Nabi ini diutus untuk berkomunikasi langsung dengan kaumnya untuk memberi peringatan tersebut. Ya, untuk menyampaikan wahyu berupa risalah syariat yang dibawanya, yaitu perintah untuk bertauhid, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan agar beruntung di hari kebangkitan nanti. Peringatan bagi yang tidak mau taat dan tetap di atas kesyirikannya, ketika dibangkitkan akan diadab dalam neraka. Ya. Jika dari bangsa jin bagaimana? Makhluk halus. Ini makhluk nyata. Bagaimana jika dari malaikat? Ya. Tidak bisa komunikasi. Oleh karena itu dari kalangan manusia sendiri, dari kaum mereka, berbaur, bercampur dengan mereka, berbaur bermuamalah langsung, komunikasi langsung sehingga lancar. Ya, lancar penyampaian wahyu tersebut. Tabligh syara'. Ya. Dengan lisan kaumnya sendiri agar bisa difahami dengan baik, tidak salah faham. Tapi justru itu mereka herankan. Nah, seperti ungkapan-ungkapan mereka pada berbagai ayat. Ma hadza illa basyarum mithlukum, tidaklah dia ini kecuali bashar, ya, semisal kalian. Nah, seperti ucapannya kaum Nuh tentang Nabi Nuh. Nabi-nabi yang sebelumnya sama, mengalami nasib yang sama yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnatul awalin sudah jalan, ya, metodenya orang-orang awal dulu yang ingkar Nabi, ingkar Rasul, yang menentang para Nabi dan Rasul yang diutus, begitu, ya. Ucapan-ucapannya sama. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ya. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Makan dari apa-apa yang kalian makan, minum dari apa yang kalian minum. Manusia biasa. Naam. Ma li hadza ar-rasul? Kenapa rasul yang diutus ini ya'kulu ta'am? Kok makan makanan? Katanya Rasul, kok makan makanan? Wa yamshi fil aswaq, kok jalan di pasar, ikut berjual beli, berdagang? Katanya Rasul, semaunya apa? Kalau bukan dari kalangan kaumnya sendiri, bukan dari kalangan manusia, ya, komunikasi tidak lancar, penjelasan tidak lancar, tidak bisa difahami. Namun itu mereka ucapkan untuk mendustakan, untuk menentang. Kaum Samud mengatakan kepada Nabi Saleh, "Ma anta illa basyarum mithluna. Fa'ti bi ayah in kunta minas shadiqin." Kamu hanya manusia biasa seperti kami. Datangkan ayat, bukti, mukjizat. Kalau kamu yang jujur. Seperti itu. Nah, bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Maka orang-orang kafir itu mengatakan hadza syai'un ajib, ini sesuatu yang mengherankan, kok ada rasul, ya, yang dia merasa dirinya istimewa mengungguli kita, ya, yuridu yatafaddala alaina, gitu, dia ingin unggul di atas kita. Dikatakan kaum Nuh, padahal dia sama-sama manusia biasa dengan kita seperti yang digambarkan tadi, membawa sesuatu yang aneh, yang lain daripada yang lain. Masa mi'na hadza fi aba'ina al-awwalin, yang dia sampaikan ini sesuatu yang tidak pernah kita dengar dari nenek moyang kita. Haji, tiba-tiba dia datang mengabarkan tentang hari kebangkitan, bahwa setelah kematian akan hidup. A'idha mitna wa kunna turaba. Apakah idha, apabila mitna, kita sudah mati, ruh sudah keluar dari jasad, berpisah, jasad sudah dimakamkan, menyatu dengan tanah, hancur, lebur. Wa kunna turaban, dan adalah kami telah menjadi tanah, hancur, menyatu dengan tanah dalam kuburan. Setelah itu akan dibangkitkan, dihidupkan kembali jasad yang sudah hancur jadi tanah, menyatu dengan tanah, itu akan terbentuk kembali, terwujud kembali, kepala, leher, badan, tangan, kaki, semuanya lengkap, kemudian ruh masuk lagi. Dzalika raj'un ba'id. Dzalika, hal itu kebangkitan yang disampaikan oleh yang mengaku nabi itu raj'un, raj'un yakni pengembalian, raj'un pengembalian, kebangkitan maksudnya, kembalikannya jasad itu menjadi utuh kembali setelah hancur, kemudian dikembalikannya ruh masuk lagi ke dalamnya, kemudian hidup kembali, itu raj'un yang dimaksud ini kebangkitan. Ba'id raj'un yakni ba'atsun, ba'id kebangkitan yang ba'id. Ba'id apa? Jauh kemungkinannya untuk terjadi, tidak mungkin, yakni mustahil. Jadi mereka menganggap itu sesuatu yang mustahil. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim, kata mereka. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang itu setelah remuk hancur? Bagaimana bisa? Ada ba'id, mustahil. Nah, itu. Jadi mereka mengingkari hari kebangkitan. Seperti yang telah lewat. Za'ma alladziina kafaru an la yub'atsu. Za'ma alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir itu beranggapan mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, oleh karena pengingkaran mereka ini menganggap itu mustahil, sampai Allah Subhanahu wa taala pada awal surat ini untuk menegaskan bahwa yang mereka ingkari itu adalah hak, benar akan terjadi, Allah bersumpah demi Al-Qur'an yang agung yang mulia, wal Qur'anil Majid, benar-benar kebangkitan itu akan terjadi. Itu. Kemudian Allah berfirman, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keluasan kesempurnaan ilmunya, ya, untuk menjelaskan kepada mereka, meskipun kalian semua fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan di kuburannya masing-masing sudah hancur jadi tanah, tapi itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Qad alimna, qad, sungguh alimna, kami mengetahui. Ma tangkusul ardu minhum. Ma apa yang tangkusul ardu. Al-ardu tanah, bumi ini tanah. Tangkusu, tangkusu yakni mengurangi, memakan. Ya, minhum dari mereka. Tanah, kuburan mereka memakan jasad mereka, memakan tulang mereka, memakan rambut mereka, memakan seluruh anggota tubuh mereka sampai hancur. Dan tidak ada yang tersisa, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Tidak ada yang tersisa illa ajbud dhanab. Yang tersisa, yang tidak dimakan tanah, hanya ajbud dhanab, tulang ekor. Tulang ekor, itu saja. Dalam Sahih Al-Bukhari, semuanya yablah kullu jism kullu adm kullu udhu, semua tulang anggota tubuh semuanya yabla, semuanya jadi hancur, illa ajbad dhanab, kecuali tulang ekor, kecuali beberapa, ya, sebagian yang memang diperkecualikan oleh Allah, haram Allah subhanahu wa ta'ala antakula ajsamahum, Allah mengharamkan untuk memakan jasad mereka seperti jasadnya para nabi, dan itu ijma', dan ada hadis yang datang dari Nabi SAW, inna Allah harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi tidak ada yang berubah, ya, karena kehormatan kemuliaan mereka dijaga sehingga tidak bisa dimakan oleh tanah. Yang tidak diperkecualikan masuk dalam keumuman, ya, dimakan oleh tanah kulitnya, ya, jasadnya, rambutnya, tulangnya. Nah, itu makna matang kusul ardu minhum. Dan telah datang tafsir dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir dari Mujahid. Nah, Ibnu Katsir dan yang lainnya dinukil dari Mujahid. Nah, tafsir ini. Jadi begitu pula dalam kitab-kitab yang lainnya selain tafsir Ibnu Katsir, Fathul Qadir, Ibnu Masih dan yang lainnya, ya ini tafsir ma tangkusul ardu minhum. Qad alimna ma tangkusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui apa saja yang ya telah dimakan, dikurangi dimakan oleh tanah minhum dari mereka, dari jasad mereka. Jadi semua proses itu diketahui oleh Allah. Apa saja dari bagian tubuhnya yang telah dimakan oleh tanah dalam kuburan sampai yang tersisa apa tadi? Ajbudz-dzanab, tulang ekor. Wa min hirqab al-jasad al-jism. Dari tulang ekor itu kemudian dirangkai kembali jasad untuk kemudian dibangkitkan nanti di hari kiamat. Nah, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang maha sempurna, maha luas, maha kuasa untuk membangkitkan kembali. Dia maha tahu. Ya. Apa saja yang dimakan oleh tanah dari tubuh mereka, dari tubuh fulan, fulan, fulan, fulan, Allah semuanya tahu itu. Kuasa untuk kemudian mengembalikan kembali jasad itu utuh kembali, dimasukkan ruh kembali, dibangkitkan kembali. Wa indana kitabun hafiz. Wa indana, kata Allah, wa indana kitabun hafiz, dan kami memiliki, pada kami, di sisi kami, yakni kami memiliki kitabun hafiz, kitab yang hafiz, yang terjaga, mahfuz minat taghayyur, terjaga dari perubahan. Sejak dicatat di dalam kitab itu apa yang akan terjadi, segala sesuatu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, hafiz, mahfuz, terjaga dari perubahan, yaitu Allahul Mahfuz, sebagaimana ditasrih, diperjelas, dipertegas oleh Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir, bahwa kitabun hafiz ini adalah Allahul Mahfuz. Juga Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir juga mempertegas itu adalah Allahul Mahfuz. Anda temukan juga dalam tafsir Al-Baghawi juga memperjelas bahwa itu adalah Allahul Mahfuz. Kitabun hafiz ini apa? Allahul Mahfuz, tercatat semuanya di dalam Allahul Mahfuz. Nah, kata Asy-Syaukani, wa indana kitabun hafiz ay hafizun li'iddatihim wa asma'ihim wa likulli syai'in min al-asya' wa huwa Allahul Mahfuz. Yaitu kitab tersebut menjaga, mencatat jumlah mereka, nama-nama mereka, dan segala sesuatu ada tercatat semuanya di situ. Ya. Nah, di samping makna ini tadi, ini dari Syaukani, Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir mengatakan kitabun hafidh ay hafidhun li'adadihim wa asma'ihim. Nah, tadi Syaukani mengatakan hafidhun li'iddatihim, Ibnu al-Jauzi mengatakan li'adadihim, itu sama. Jadi menjaga, ya, mencatat adat jumlah mereka semua, wasma'ihim, dan nama-nama mereka, fulan fulan fulan fulan fulan di sini, di kuburan ini, di kuburan ini, di kuburan ini, di kuburan ini, di kuburan ini, namanya fulan bin fulan bin fulan di kuburan ini, jumlahnya, nama-namanya lengkap semua dalam kitab itu. Walimatang kusul ardu minhum, dan apa saja dari bagian tubuhnya yang telah berkurang dimakan tanah, fulan ini sudah berkurang ini, semuanya lengkap dalam kitab itu. Wa huwa lauhul mahfuz qad uthbita fihi ma yakun, yaitu kitab Lauhul Mahfuz yang telah ditetapkan, yakni dicatat di dalamnya segala sesuatu yang akan terjadi. Karena itu semua masih proses menuju hari kiamat. Segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz kan dicatat sampai hari kiamat. Yang tidak tercatat itu setelah hari kiamat. Kehidupan setelah tegak hari kiamat, apa yang terjadi di hari kiamat dan setelahnya itu yang tidak tercatat, seperti ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, dalam syarah kitab Tauhid Al Mufid. Nah, tetapi sampai hari kiamat tercatat. Nah, ini proses dalam alam barzakh. Proses dalam alam barzakh, dalam kehidupan alam barzakh. Ya. Jumlah orang yang terkubur di sini, namanya siapa, apa saja yang sudah berkurang dari anggota tubuhnya dimakan tanah, semuanya masih ada dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sampai nanti terjadi hari kiamat, dibangkitkan semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagaimana kata ahli tafsir yang lainnya, Hafiz di sini juga menunjukkan makna Lauhul Mahfuz tersebut, mahfuz, ya, mahfuz min at-taghayyur. Nah, terjaga dari perubahan, ya. Karena itu yang terjaga. Ya, mahfuz min asy-syayatin, terjaga dari setan sehingga setan tidak bisa mengotak-atik isinya, tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa mengotak-atiknya. Terjaga. Ya, posisinya juga memang tidak bisa dijangkau oleh setan. Allah mengatakan wa indana. Indana di sisi kami ini menunjukkan kalau dikatakan indana berarti dekat. Nah, berarti dekat. Wa indana di sisi kami berarti dekat posisinya kepada Allah karena di atas. Ya, di atas. Nah. Ya. Posisinya di atas. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bal kadzabu bil haqq. Bahkan kadzabu bil haqq. Mereka mendustakan al-haq, kebenaran. Mendustakan Rasul yang diutus Muhammad SAW, mendustakan Al-Quran yang dibawanya, kalam Allah Al-Quran yang berisi syariat, mendustakan seluruh kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW, Al-Quran dan hadith-hadith yang disampaikannya. Bal kadzabu bil haqq, bahkan mereka mendustakan al-haq, kebenaran. Itu siapa? Mendustakan Nabi dan apa yang dibawanya, Al-Quran dan hadith-hadith yang disampaikannya. Lamma ja'ahum, lamma hina, ketika. Lamma artinya apa? Ketika. Hina ja'ahum, datang kepada mereka kebenaran itu. Datang kepada mereka kebenaran itu. Mereka mendustakannya. Fahum, maka mereka, siapa mereka? Orang-orang kafir itu yang mendustakan kebenaran, mendustakan Nabi, mendustakan Al-Quran, wahyu, syariat. Fi amrin marij. Fi, mereka berada dalam amr, urusan. Amr di sini urusan. Yani amrun minal umur, bukan amrun minal awamir. Amrun minal umur, urusan, perkara. Adapun amrun minal awamir, amrun yang jamaknya awamir itu perintah. Amr yang disini, maksud di sini amrun minal umur, jamaknya umur, yakni sya'n. Minasyu'un, yakni urusan, perkara. Mereka berada pada urusan, pada perkara yang marij. Marij artinya mukhtalif. Mukhtalif. Mukhtalif muttarid. Ya, mukhtalif muttarid. Mukhtalif artinya apa? Berbeda-beda, berselisih, muttarid, goncang. La yastaqirruna ala amrin wahid. Yatamassakuna bih. Mereka tidak tetap dengan satu perkara yang mereka pegang. Karena mereka di atas kedustaan. Ya. Dusta itu banyak. Adapun al-haq, al-haq wahid. Kebenaran itu hanya satu. Ya. Karena mereka di atas kedustaan, menentang al-haq, maka mereka tidak di atas satu kata. Urusan mereka goncang, berbeda-beda. Terkadang mereka menuding Nabi alaihissalam sahir, dia tukang sihir. Sahirun kadzdzab, tukang sihir yang pendusta. Terkadang mengatakan syair. Bukan syair. Ya. Dan yang lainnya. Mereka terkadang mengatakan Al-Quran yang dia baca itu sihir. Ya, makanya jangan dekat-dekat kepada Muhammad. Kalau kamu dengar apa yang dia baca itu sihir, kamu akan tersihir. Seperti orang-orang itu tersihir itu, yang ikut dengan dia itu sudah tersihir. Makanya jangan coba-coba dengar. Itu sihir. Dia tukang sihir. Atau mengatakan, ya, itu adalah syairun. Itu adalah syair. Dia adalah syair. Dia adalah pujangga yang hebat, pandai melantunkan syair-syairnya. Dia sampai itu syair-syair yang sangat hebat. Ya. Dan syair-syair itu memukau, ya. Bisa menghipnotis orang. Ya, karena mereka di zaman itu adalah syuara. Orang-orang Arab di zaman itu adalah syuara. Mereka banyak pujangganya yang pandai membaca syair. Ya. Baca syair itu, ya, tidak perlu harus persiapan. Langsung melihat sesuatu ingin digambarkan dengan syair langsung. Dalam peperangan, ya, untuk mematahkan semangat lawan, saling menyerang dengan syair. Baca syair langsung. Gitu. Saking pandainya mereka, jagonya bersyair. Dan syair itu, ya, dalam peperangan misalnya bisa membuat jadi ciut nyali lawan. Diserang dengan syair-syair. Ya. Begitu. Syair dia. Jangan dengar syair-syairnya. Nah. Yaitu Al-Qur'an yang dia maksud, dia bahasakan itu syair. Dan ya, seterusnya. Mereka itu kadzib, muftara itu adalah dusta yang dia buat-buat. Dia kadzdzab. Jadi tidak jelas. Terkadang satu saat mereka mengatakan itu tukang sihir dan yang dia baca itu Al-Quran itu adalah sihir. Di lewat waktu mengatakan oh itu pujangga penyair yang hebat yang dia baca itu syair dan seterusnya. Itu makna amrin marij, mukhtalif, muttarib. Seperti kata Allah dalam surat Adz-Dzariyat, innakum lafi qawlin mukhtalif. Sesungguhnya kalian berada pada ucapan yang mukhtalif, yang berselisih, yang berbeda. Mereka kebingungan mau menilai, ya, Nabi alaihissalam. Apa dia ini? Kan sihir, penyair, pendusta. Nah, begitulah yang namanya kedustaan, ya, bermacam-macam. Adapun al-haq, kebenaran hanya satu. Min indillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.